cuma beta jalan paralel. Kalau beta tu hati cuma pasti. Cuma semua beta terbantah. Kalau memang dia masih dengan yang lain. Biar bisa sih semarin dia, siapa apa.